بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Alhamdulillah pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan dars Sahih Al-Bukhari. Ya. Hadis yang ke-35, bab yang ke-25. Bab qiyamu lailatul qadri minal iman. Bab qiyamu lailatul qadri. Qiyam artinya apa? Berdiri. Maksudnya apa? Salat. Berdiri melakukan salat. Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadri, minal iman, termasuk dari iman. Ya. Kita ingat bahwa ini kita membahas kitab apa? Kitabul Iman. Membahas Kitabul Iman. Baik. Sehingga di sini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah, bab qiyam lailatul qadri minal iman. Bab melakukan qiyam salat tarawih pada lailatul qadri minal iman, termasuk dari iman. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman, siapa Abul Yaman? Ya, telah kita lewati pada beberapa sanad yang lalu. Ya, Abu Yaman ada hadis yang ke berapa? 14. Hadis ke-14 Abu Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi' Thiqatun Thabitun. Akhrajahu Ashabul Kutub As-Sittah. Fiqatun Thabtun akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Al-Hakam Ibn Nafi' Qala akhbarana Shu'aib. Man huwa Shu'aib? Ini juga sudah sering. Shu'aib Uzan, siapa Shu'aib? Shu'aib Ibn Abi Hamzah. Ma darajatuh? Fiqatun Abidun. Ya. Fiqah Fiqatun Abid. Ini juga sudah kita lewati pada hadis-hadis yang lalu, termasuk hadis tadi yang ke-14, hadis yang ke-7. Nah, baik. Shu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi Fiqatun Abid akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. Qala haddathana Abu Zinad. Haddathana Abu Zinad. Abu Zinad yaitu siapa? Abdullah ibn Zakwan. Thiqatun Thabtun akhrajalahu Ashabul Kutub Sittah. Ini juga sama di hadis yang ke-14. Sanad ini persis dengan hadis yang ke-14. Abdullah bin Zakwan Al-Madani Thiqatun Thabtun akhrajalahu Ashabul Kutub As-Sittah. An Abi Hurairah qala Al-A'raj Anil A'raj. Siapa? Man huwa al-A'raj? Siapa al-A'raj? Marwan Abdurrahman ibn Hurmuz. Ya, sama persis dengan hadis yang ke-14. Abdurrahman ibn Hurmuz. Naam. Thiqatun Thabtun. Beliau juga Al-Madani. Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani. Naam. Thiqatun Thabtun Alim. Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sittah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, siapa namanya Abu Hurairah? Rahim Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakum lailatal qadri imanan wahtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقوم ليلة القدر. Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadri. Berdiri maksudnya apa tadi? Melakukan salat tarawih, ya. Berdiri melakukan salat tarawih. Man yaqum Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Dengan iman, wahtisaban dan mengharap pahala. Iman maksudnya apa? Mengimani bahwa itu sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Imanan, mengimani bahwa itu adalah syariat yang diperintahkan. Dia melakukan salat menyadari ini aturan Islam. Ini perintah Allah. Nah, itu namanya melakukan dengan didasari iman. Wahtisaban dan ihtisaban, apa artinya? Mengharap pahala, ya. Ihtisaban dengan mengharap pahala. Dia salat dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka ghufira lahu, diampuni untuknya, ma taqaddam, apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya, ya. Nah, ini keutamaan salat tarawih, khususnya pada malam Lailatul Qadri. Kapan Lailatul Qadr? Wallahu a'lam. Makanya berusaha terus salat pada qiyam Ramadan supaya dapat Lailatul Qadr. Jangan pilih-pilih, ya, terutama di 10 hari terakhir. Jangan pilih-pilih, pasti antum dapat Lailatul Qadr. Kalau pilih-pilih, saya mau sholat pada malam 21 saja, ternyata mungkin Lailatul Qadar 27, akhirnya gak dapat, ya. Atau saya mau sholat 27 saja, ternyata mungkin Lailatul Qadar 25. Nah, makanya lakukan sholat Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar dengan kita istiqamah tiap malam sholat, terutama 10 hari terakhir, ya. Insyaallah kita akan mendapatkan keutamaan ini, ya. Nah, syahid dalam hadis ini disebut siapa yang sholat dengan iman, berarti ini bagian daripada iman. Dia sholat dengan didorong oleh keimanan. Jadi jelas sholat pada Lailatul Qadar termasuk daripada al-iman.